Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah wa huwa ma'a hadha kulluhu ma'mun al-ghailah. Qalilu al-madar mudhirun bil-'ard al-safrawiyyin. ودفعها بالخل ونحوه وفيعود حينئذ نافعا له جدا. Masih dalam pembahasan madu. Bersamaan dengan itu, madu seluruhnya adalah ketika dikonsumsi secara umum aman, tidak ada mudaratnya dan bisa membersihkan kotoran-kotoran pada organ liver atau cairan-cairan kuning yang membahayakan tubuh. Wadah ohabil hal wanahwi, dicampur dengan cuka, air madu dengan cuka. Ya'udhina izin nafi'an lahu jidda, sehingga manfaatnya sangat besar sekali. Wa huwa ghidha'un ma'al aghdhiyah wa dawa'un ma'al adwiyah wa syarabun ma'al ashribah wa hulman ma'al halwa wa tila'un ma'al athliyah wa mufarrihun ma'al mufarrihat. Madu itu sebagai makanan dengan dibanding dengan makanan-makanan yang lain. Juga madu adalah sebagai obat sebanding dengan obat-obat yang lain. Madu sebagai minuman sebanding dengan minuman-minuman yang lain. Juga sebagai permen, camilan. Ya, kalau permen itu kalau di Yaman itu halwa, itu manisan. Kalau di sini manisan itu apa? Buah manisan kan. Kalau di sana bukan manisan, itu bukan buah manisan, bukan. Tapi kalau di Yaman itu halwa, itu kebanyakan kayak permen. Tapi dibuat gulali, kayak gulali-gulali gitu. Ada yang bentuknya kayak kek, kayak roti, tapi semuanya gula. Lah madu ya pengganti itu. Ya. Tilaun ma'al afliyah, juga madu sebagai pembersih. Madu juga sebagai membuat tubuh itu bergembira. Fama khuliqa lana syai'un fi ma'na afdal minhu wa la mithlu qarib wa la qariban minhu. Tidak ada suatu yang diberikan kepada kita, yang diciptakan oleh Allah untuk kita, yang secara maknanya lebih afdal dibandingkan dengan madu. Tidak ada bandingannya, tidak ada lawannya. Walam yakun ma'awil kudama illa aris. Resep-resep para tabib-tabib kuno semuanya kembali kepada madu, ramuan madu. Wa aktsaru kutubul qudama la dzikr fiha lis-sukkar al-battah. Kebanyakan kitab-kitab pengobatan kuno terdahulu tidak ada penyebutan gula. Wala ya'rifuna, mereka tidak mengetahui gula. Gula ini di zaman siapa? Ibnu Qayyim Allah alam bentuk gulanya seperti apa. Kalau gula zaman sekarang dah seringnya kena diabetes. Ainau hadisun hadisul ahad hadza qariban. Gula-gula sekarang ya buatan-buatan sekarang yang baru dibuat oleh manusia. Makanan Nabi SAW yashrabu bil ma'al riq. Artinya untuk gula saja zaman Nabi tidak ada. Yang dikonsumsi oleh Nabi SAW adalah air madu atau madunya disendok dimakan. Wa fi dzalika sirrun badi'un fi hifdzis shihah. Di dalam praktek ini semuanya ada rahasia kesehatan. La yudriku ilal fatan al fadil. Tidak ada yang bisa menggapainya kecuali orang yang mempunyai ilmu, orang yang cerdas, orang yang mempunyai keutamaan. Wa sanadzkuru laka insyaallah inda dzikr hadits fi hifdzis shihah. Dan kami akan menyebutkan manfaat-manfaatnya ketika petunjuk Rasulullah SAW di dalam menjaga kesehatan. Wa bi sunan Ibnu Majah marfu'an, dan di dalam sunan Ibnu Majah secara marfu' min hadis Abi Hurairah, man la'ikal 'ashr thalath ghadawat kull syahr lam yusibhu 'azimun min al bala. Barang siapa yang makan madu 3 sendok ya di pagi hari atau di siang hari kula syahr setiap bulannya, maka dia tidak akan mendapatkan penyakit-penyakit yang berat, yang besar. Artinya walaupun sakit tapi sakitnya sedikit. Wa bi atharin akhar 'alaikum bisyifa'in al-'asrul Qur'an. Hendaknya kalian berobat dengan 2 pengobatan. Yang pertama adalah dengan minum madu, yang kedua dengan baca Al-Qur'an. Fa jama'a baina at-thibbil bashari wal ilahi. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan di dalam hadis yang mulia ini antara pengobatan manusia dan pengobatan ilahi. Wa baina at-thibbil abdan, dan mengumpulkan antara pengobatan badan dan pengobatan roh. Wabayna dawal ardi wa dawal samai, dan mengumpulkan antara obat yang ada di bumi dan obat yang turun dari langit. Naam. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.